Matius hondongam 10:4. Waktu itu to'o na pelele duka Herodes indo to mahaja dio lembana Galilea dio na poin Yesus. Ya makada la koto mingkahe lambanwanna nawa. Indo muanna poin Yesus. Ya indo hitia Yohanis to si mantedo tubo sule. Yan toan na demi kekuasaan nampugau tanda memenga-menga. Ya nama piki susi Herodes. Akayo sua tau saka Yohanis anamane na popesangkala ilan tahungkum. Di tahungkum Yohanis akan asalla Herodes indo anana tapakadai nawa. Tak punala si patok muala ko Herodias baine na Filipus sola subumu umpu baine. Aka tak si hondoi piada santa. Setongan na melom Herodes kela dipatei Yohanis eta to'o. Sapuk mahe ohi lakoto Yahudi akabuda tau sangai Yohanis nabi. Tapana lambi allo kadadianna Herodes, ya sumajom mesa anakna Herodias baine dio olona Herodes sola tosavena. Ya tak dem pada satialai nabanna Herodes muita indo sajona, nasuh mak pindah yolo laku indo to sumajo mane nawai. Pelau isi tuhu pak pohaimu, aga tak malah talaku penuhi pelawammu. Ya napatuduin indona indo to sumajo, lambi lebak laku to mahaja Herodes anak nawai. Kupelawan nampak dia nak baki ulun na Yohanis to si mantedo. Tapana nahingi Herodes indo pelawanna, tapa masusah siaham penawanna akala dipatei Yohanis. Sapo anu akapuham mak pindah laku indo baine nahingi to sabena, nasuhu muam sohodadunna. Paula ya pelawanna, lauku alayan ni ulun na Yohanis laku tahungkum. Tak masai. Ya sulen dibawa luna Yohanes dipadio baki ana dibenni indo baine. Ya na alam duka ana nabawani laku indona. Lesu ya to'o ya sulen pasikolan na Yohanes na ala indo bakkena ana nalamun ni. Puhai lekba numpak tulasan puang Yesus jona kahakahaya to'o. Na isanna puang Yesus jona kamatean na Yohanes ya lekba siah langan lopi sola pasikolan na akalalaum peangian mabuninna. Sapo tapana nesan ni tau buda naunga lekba puang Yesus lamba liban na lekbo. Ya meng kalau siahan dia kotana na lekba inaula, sapo mangola galan tangan ni iya. Tuhun na puang Yesus ya bomai lopi, ya muitan tau buda lambi hanta buana na suhun na pabono asam pada indo to masaki tato'o. Kahuben ni, ya na pelambi impasikolana anna nawan ni. Labengi kalen, muikila dapu helasan inda tau ngeya. Umbaik mapia ke suar lekba inda laku tau buda, anama lalau mualikin anda laku tau ndak sika hukuk na inda ungeam. Sapok na timbak pung Yesus nawa, tak manggik lekba, aku ikut laun pandai. Ya nawa nindo pasikulana, aku anggah lima hoti anna dua bau kiam puam. Na timbak om pung Yesus nawa, bawan nak tomayo. Ya nasuam pung Yesus indo tau buda mokok laku lak humpu, anamane na ala indo lima hoti anna dua bau, mane mentong ilangan langi na kuhui sumangat langan puang ngala ta'ala. Puha iya to'o na piak-piak unindo hoti mane na benni pasikulana na tawa'al laku indo tau buda. Ya mengandai sampe dea. Tapana puha mengandai, ya na hempu mi pasikulana indo ta'anan na ande, ya ponno pisa puluh dua baka. Indo to mengandai ta to'o kiha-kiha lima sakbu muane tak pia dihekem baine sola anak-anak. Puha iya to'o, muami pasikulana puan Yesus. Langan ko inde lopi, amu pendiolon nak lambam. Napasin dusia nusua duka lau indo tau buda. Tapana puha yo sua indo tau buda mak pasule, ya lulangan mi atanete puan Yesus mak sambajam mesa-mesana. Ya polupi atanete sule laku bengi. Waktu eta to'o, indo lopin na pasikulana, mambela nolong pelebih lekbo. Sapo natamuhi bu tata, nasuhun na polusok na paludek ke bomban nindo lopinna. Tapana lati buka kale baja, ya sulen puang Yesus umpil lambi pas sikolana melau ya pona wai. Naitan na pas sikolana melau ya pona wai, ya sangin mahea anna sikakis say nawa. Ai, ani tu demai. Sapok tapamak kada puang Yesus nawa. Bahapa ya penawammu, daun mahea a, akakau hito kau. Nawasiahan Petrus, oh debata, maka iko si da, popelawak ka duka ebono wai, anamala ku pelambi iko. Na timbak duka puang Yesus nawa. Maiko, ya tuhusian duka Petrus ya boma indolopi anna lebai lau pelambi ipang Yesus melau ya bono wai. Sapo tapana nasi di nindo hibu kasale, ya tapa mahya lambik na pahanduk siahan latalan, na pulalang kalio lime tambah nawa. Oh debata, kamaseya kau. Na kandu siahan duka pang Yesus anna nawan ni, akan na bata-bata ipenawamu, kuhas sugali pi kamata pasamu di kau. Puhai na kandoi, ya basilek baru langan lopi, ya mata siahan duka indo hibu. Nasuhum, ingan nendo toyabo lopi, umpenombai puang Yesus na pasindun nawa. Awana anak nasidaku puang ngalata Allah. Tisampoi lopin na puang Yesus sola pasikolana, ya tappa genesaret na lambi. Tappa nanesan nendo toeta nawa sule puang Yesus, ya napalele siahan nila nendo pak lembangan niya to'o, nasuhum ingan na tomasake ta to'o di baba asal laku puang Yesus. Anana pelau laku puang Yesus nawa, kelamala na nanti mu podo tahan pak juba mentema sakingki dia lamalan tobono lambi inggan na tomanti mala asam bono.